Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita telah menyelesaikan rangkuman klasifikasi apa saja yang termasuk rukun sholat, rukun-rukun sholat, wajib-wajib sholat, dan sunnah-sunnah sholat. Sebelum kita masuk ke pembahasan matan yang baru, yaitu zikir, ya, setelah sholat fardu, kita pelajari terlebih dahulu sebagai tambih perhatian bahwa sifat sholat yang telah kita pelajari dari awal sampai akhir, dari takbiratul ihram sampai salam, tidak ada perbedaan dalam hal itu semua antara pria dan wanita. Ya, tidak ada perbedaan antara pria dan wanita dalam pelaksanaan sifat sholat tersebut. Kenapa? Apa dasarnya? Sementara sifat sholat tersebut yang dipetik dari hadis-hadis Nabi SAW, dari sabda Nabi, dari amalan Nabi, yakni kalangan pria, tetapi wanita disamakan hukumnya pada seluruh sifat sholat tersebut, dasarnya adalah kaidah, ya, kaidah bahwa pada asalnya hukum yang berlaku bagi pria, hukum itu juga berlaku bagi wanita. Nah, kaidahnya apa? Hukum yang berlaku bagi pria juga berlaku bagi wanita. Sampai datang dalil, ya, sampai datang dalil yang menunjukkan perbedaan antara keduanya. Sampai datang dalil yang menunjukkan perbedaan antara keduanya. Nah, dalam hal ini tidak ada dalil, tidak ada dalil dari Nabi SAW yang membedakan antara wanita dan pria, antara pria dan wanita dalam pelaksanaan sifat sholat. Oleh karena itu, kita berjalan di atas hukum asal ini, pada asalnya sama, ya, dan tidak ada dalil yang membedakan, berarti sama. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam, seluruh bacaan dan gerakan. Dan ini yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin dalam Asy-Syarhul Mumti', juga oleh Al-Albani dalam sifat salat Nabi. Ya. Adapun pendapat sebagian ulama, yang membedakan antara wanita dengan pria pada sebagian sifat sholat, pendapat itu pendapat yang lemah, marjuh, tidak bisa dipegang. Ya, anda akan nukil di sini keterangan Al-Imam Al-Albani rahimahullah dari sifat sholat Nabi, sudah mewakili yang lainnya. Masya Allah keterangannya. Kata beliau, tidak datang dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalil yang menuntut perkecualian antara wanita, perkecualian wanita, ya, yang menuntut perkecualian wanita pada sebagian dari sifat tersebut, dari sifat salat tersebut. Jelas, ya? Jadi tidak ada dalil dalam sunnah Nabi SAW yang menuntut perkecualian wanita, diperkecualikannya wanita pada sebagian dari sifat itu. Ini jelas satu. Berikutnya kata beliau, bahkan hadis salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat, Ini mencakup laki-laki dan wanita. Hadis ini bermakna umum, tertuju kepada seluruh umat. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum pada seluruh umatnya secara umum laki-laki dan wanita untuk mengerjakan salat dengan sifat salat yang dilihat dari Nabi alaihi salatu wasallam. Hadisnya siapa itu? Shallu kama raaitu min usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Hadisnya siapa? Malik Ibn al-Huwairith, riwayat Al-Bukhari. Baik. Umum perintah itu meliputi seluruh umat laki-laki dan wanita untuk meniru sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Kemudian Al-Albani menukil ini pendapat Ibrahim An-Nakhai. Ini pendapat Ibrahim An-Nakhai, yani Ibrahim bin Yazid An-Nakhai dari kalangan tabi'in, imam tabi'i. Ia berkata, kata Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, wanita mengerjakan sholat seperti cara pria mengerjakannya. Seperti cara pria mengerjakannya. Atsar Ibrahim bin Yazid An-Nakhai ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Dengan sanad yang sahih. Kemudian kata Al-Albani, hadis bahwa wanita mengepit, baik, hadis bahwa wanita mengepit atau merapatkan kedua lengannya saat sujud, dalam sujud, nah, begini ya, kalau sujud disuruh, pendapat itu wanita kalau sujud disuruh mengepit begini. Sunnahnya kan dibuka ya, lengan dibuka, dijauhkan dari lambung, ya, kan begitu sunnahnya ketika sujud. Nah, hadis ini isinya untuk wanita tidak mengangkat lengannya dan menjauhkan dari lambungnya seperti Nabi, tetapi dikepit, dirapatkan ke lambung. Ya, hadis bahwa wanita mengepit atau merapatkan kedua lengannya dalam sujud dan wanita tidak sama dengan pria merupakan hadis mursal. Kata Al-Albani, hadis itu hadis mursal. Dari segi sanad, sanadnya mursal. Apa makna mursal? Mursal artinya terputus antara nabi, antara tabi'i, terputus antara tabi'i dan nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabi'i langsung kepada nabi. Tabi'i tidak berjumpa dengan nabi, jadi putus, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya dhaif, sehingga bukan hujjah, kata Al-Albani. Hadis mursal sehingga bukan hujjah. Baik, jelas. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam kitab Al-Marasil dari Yazid bin Abi Habib. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam kitab Al-Marasil dari Yazid bin Abi Dawud. Jadi Abu Dawud punya kitab berjudul Al-Marasil, mengumpulkan hadis-hadis yang mursal. Salah satunya disebutkan di sini adalah mursal Yazid bin Abi Habib ini, ya, hadis tadi. Jadi dhaif, jelas? Kemudian kata Al-Albani, adapun yang diriwayatkan oleh Imam adapun yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Masail Abdullah bin Ahmad. Dalam kitab Masail Abdullah bin Ahmad. Ya. Dari Ahmad, dari Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar. Bahwa Ibnu Umar memerintahkan istrinya duduk bersila dalam sholat. Bahwa Ibnu Umar memerintahkan istrinya duduk bersila, bukan istiros. Sunnahnya kan istiros ya? Ya, istiros. Sunnah sholat itu istiros. Sunnah yang kita pelajari. Riwayat ini ya disebutkan dalam Masail Abdullah bin Ahmad. Kumpulan masalah-masalah yang dirangkum oleh putra Imam Ahmad, yaitu Imam Abdullah bin Ahmad, dari ayahnya Imam Ahmad. Meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Ibnu Umar memerintahkan istrinya duduk bersila dalam sholat. Sanadnya dhaif. Sanadnya dhaif. Karena terdapat Abdullah bin Al-Umari yang berstatus dhaif. Demikian kata Al-Albani. Jadi, ada hadis dari Nabi, wanita disuruh mengepit, lengannya ketika sujud, mursal dhaif, bukan hujjah. Ada juga dari Ibn Umar, menyuruh istrinya duduk bersila bukan istirahat, juga dhaif. Ya? Ya, tidak ada pegangannya pendapat itu. Ijtihad yang keliru. Kemudian Al-Albani menutup ulasannya dengan mengatakan, Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari, meriwayatkan dalam kitabnya yang berjudul At-Tarikh As-Sahih, At-Tarikh As-Sahih, dengan sanad sahih dari Ummu Darda radhiyallahu anha, bahwasanya Ummu Darda duduk dalam salat, bahwa Ummu Darda duduk dalam sholat seperti cara pria duduk, ya, seperti cara pria duduk, dan ia seorang ahli fikih, faqihah yang ahli fikih, pandai fikih. Nah, ini akhir keterangan Al-Albani. Jadi jelas sekali dari kita Al-Albani rahimahullah, tidak ada dalil bagi orang-orang yang hendak membedakan sifat sholat wanita dengan sifat sholat laki-laki pada sebagian gerakan tersebut. Nah, itu hujjah, murni hujjah dari sebagian ulama yang tidak punya dalil, bahkan bertentangan dengan kaidah hukum asal wanita sama dengan laki-laki pada suatu hukum, sampai datang dari yang membedakan, dan dalam hal ini bertentangan dengan perintah Nabi untuk meniru cara sholatnya, sallu kama raaitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat, yang itu meliputi seluruh umat pria dan wanita. Barakallahu fikum. Selanjutnya kita beralih ke matan yang baru, yaitu pembahasan pikir setelah sholat. Naam, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan, fa'idha faragha min salatih, kemudian apabila seseorang telah selesai dari salatnya, istighfara thalathan, baca istighfar tiga kali, yaitu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, waqal, dan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma, wahai Allah, ya, ingat Allahumma asalnya apa? Allahumma asalnya ya, ya Allah, ya Allah, harfu nida, ya Allah. Kemudian harfu nida ya, yang bermakna wahai, panggilan doa, dibuang sehingga langsung Allah. Kemudian untuk pengganti ya yang dibuang itu, penggantinya adalah huruf mim, diletakkan di akhir setelah lafzul jalalah, Allahumma. Jadi mim di ujung itu pengganti ya harfu nida yang berarti wahai, yang ada di awal, ya Allah, menjadi Allahumma. Artinya wahai Allah, antas salam, engkaulah yang maha selamat. Ya. Dan juga mengandung makna tentunya yang memberi keselamatan. Wa minkas salam, dan darimulah keselamatan itu. Tabarakta, maha barokah engkau, ya dzal jalal wal ikram, wahai dzal jalali, pemilik al jalal, pemilik keagungan, wal ikram, dan kemuliaan serta pemuliaan. Urutan berikutnya kata Sa'di yang dibaca adalah zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, tidak ada ilah, Tuhan yang benar, sesembahan yang benar, illallah, kecuali Allah, wahdahu la syarika lah, Allah saja semata, la syarika lah, Ya, Allah satu-satunya, Allah saja semata satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, hanya miliknya kekuasaan, kerajaan alam semesta ini. Walahul hamdu, hanya untuknya alhamd, pujian yang sempurna, pujian mutlak yang sempurna. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu, maha kuasa atas segala sesuatu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan sesembahan yang benar selain Allah. Wala na'budu illa iyyahu, wala na'budu illa iyyahu, wala na'budu, dan tidaklah kami beribadah menyembah illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya. Lahun ni'matu, hanya miliknya seluruh nikmat yang ada. Semua nikmat ini sumbernya dari Allah. Walahul fadlu, dan hanya miliknya lah seluruh karunia, keutamaan. Karunia keutamaan yang ada ini semua dari Allah sumbernya. Walahul thana'ul hasan, walahul thana'ul hasan, dan hanya miliknya lah al-thana' pujian, al-hasan pujian yang baik. Ya, pujian yang baik, mutlak, yang sempurna, karena Allah tidak punya kekurangan. Ya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang benar, sesembahan yang benar selain Allah. Mukhlisina lahuddina, mukhlisina lahuddina, dalam keadaan kami ikhlas, mengikhlaskan, mukhlisina lahuddina al-amal, dalam keadaan kami mengikhlaskan hanya kepadanya ad-din, amalan. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir membencinya. Urutan zikir berikutnya menurut As-Sa'di rahimahullah setelah itu adalah membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar 33. Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Wa yaqul, dan membaca setelah itu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maknanya sama dengan yang di atas. Zikir yang di atas sama dengan ini potongannya. Ya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, tidak ada Tuhan sesembahan yang benar selain Allah saja, satu-satunya, la syarika lah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, hanya miliknya kekuasaan kerajaan alam semesta. Walahul hamdu, dan hanya miliknya pujian yang sempurna, pujian mutlak, karena tidak ada kekurangannya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tamamal mi'ah, sebagai penyempurna 100. Jadi subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali totalnya adalah, ya, 33 kali 3 berapa? 99. Digenapkan jadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu, huwa ala kulli syai'in qadir. Baik. Ini akan kita pelajari, yaitu tentang zikir setelah salat fardu, salat wajib, salat 5 waktu. Zikir setelah salat fardu, salat wajib, salat 5 waktu, sebagaimana kata An-Nawawi, sebagaimana kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', dalam kitab Al-Majmu', Majmu' Syarh Al-Muhaddab, beliau pada jadi 3 halaman 465. Asy-Syafi'i dan sahabatnya, Asy-Syafi'i dan sahabatnya, sahabat Asy-Syafi'i adalah fuqaha Syafi'iyah, fuqaha mazhab Syafi'i, serta fuqaha lainnya, serta fuqaha lainnya. Fuqaha lainnya adalah meliputi fuqaha mazhab Hambali, fuqaha mazhab Maliki dan Hanafi. Berarti seluruh fuqaha telah sepakat, kata Nawawi, seluruh fuqaha sepakat. Ya. Jadi Asy-Syafi'i dan sahabatnya, itu fuqaha Syafi'iyah, serta fuqaha lainnya. Fuqaha lainnya siapa? Fuqaha Hambali, Maliki, Hanafi, ya, dan yang lainnya telah sepakat bahwa mustahab, yani selain empat mazhab itu, mazhab yang lain mazhab zahiri. Mazhab zahir, mazhabnya Ibn Hazm, Daud. Jelas beliau di sini menukil umum seluruh fuqaha. Nah, telah sepakat bahwa mustahab baca zikir setelah salam pada sholat fardu. Hal itu mustahab bagi imam. Makmum dan orang yang sholat sendiri, munfarid, yaitu orang yang sholat sendiri. Pria dan wanita, musafir dan lainnya. Ini akhir keterangan An-Nawawi yang anda nukil. Coba perhatikan ya, di sini pada keterangan An-Nawawi justru beliau menyebutkan musafir, ya, pertama kali sebelum yang lainnya. Ya, musafir dan lainnya maksudnya selain musafir orang yang bermukim. Tapi justru yang diangkat oleh beliau musafirnya, untuk menunjukkan bahwa musafir sama dengan orang yang mukim. Jika usai sholat fardu juga berzikir. Jangan sampai menyangka bahwa musafir, yang namanya musafir ada keringanan dan ada keringanan rukhsah mengkosor sholat sehingga tidak disyariatkan berzikir setelah sholat fardu. Tidak. Pemahaman itu keliru. Jika ada yang memahami begitu. Nah. Jadi musafir sama dengan mukim, meskipun ada rukhsah mengkosor sholat, tetap disyariatkan berzikir setelah sholat fardu. Dalilnya. Nah. Dalil yang menunjukkan disyariatkannya berzikir usai sholat fardu, ya, dan juga sekaligus dalil bahwa musafir juga sama dengan orang yang mukim juga disyariatkan, disunnahkan berzikir setelah sholat fardu, yaitu ayat dalam surat An-Nisa ayat 103. Ayat dalam surat An-Nisa ayat 103. Ya, bunyi ayatnya Allah berfirman, fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Fa idza qadaitumus salata, apabila qadaitum, kalian telah menyelesaikan as-salat, fadhkurullaha, berzikirlah kepada Allah, menyebut Allah, memuji Allah, qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa ala junubikum maupun berbaring di atas lambung, yakni maupun dalam keadaan berbaring. Jelas Allah mengatakan, fa idza qadaitum sholata fadhkurullah, apabila kalian telah menunaikan sholat, berzikirlah kepada Allah. Ini dalil disyariatkannya berzikir setelah sholat fardu. Karena ada perintah untuk berzikir, perintah ini sifatnya mustahab. Sunnah, bukan wajib. Baik. Apa kaitannya dengan musafir? Bahwa ini juga dalil yang menunjukkan musafir juga disyariatkan berzikir setelah sholat fardu. Ayat ini turun mengenai sholat fardu pada kondisi khauf, yaitu kondisi takut dalam peperangan, yang disebut dengan sholat khauf. Sholat fardu, sholat lima waktu yang dikerjakan pada kondisi perang, ya, itu disebut sholat khauf. Ada tata cara, ya, tersendiri yang diajarkan dalam syariat, ya. Dalam safar, terkait dengan Nabi SAW dan para sahabat, Nabi SAW dan para sahabat, mereka kehidupannya adalah diwarnai dengan jihad fisabilillah. Dari satu jihad ke jihad berikutnya, ya, mereka menyerang, ya, keluar dari Madinah menyerang musuh li'ilai kalimatillah, untuk kejayaan kalimat la ilaha illallah, untuk menyebarkan Islam, kasih sayang, keadilan di muka bumi. Ya, jadi mereka peperangannya dalam safar, dan mereka mengerjakan salat khauf, ya, pada perang dalam safar. Dan ayat ini turun mengenai itu, mengenai hal itu, mengenai Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum yang mengerjakan salat khauf pada kondisi perang dalam safar. Berarti berzikir setelah salat fardu, ayat ini bahkan tertuju kepada safar, ya, pada Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum dalam safar. Jadi ini dalil pertama, dalil disunnahkannya berzikir setelah salat fardu. Dan yang kedua, syariat itu meliputi musafir dan yang lainnya. Bahkan ayat ini secara khusus turunnya tentang musafir. Nah, jika musafir bisa diatkan berzikir setelah salat fardu, tentunya yang mukim lebih-lebih lagi. Dan hadith-hadith yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, amalan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, menunjukkan disunnahkan hal itu. Senantiasa Nabi alaihi salatu wassalam berzikir usai salat fardu, yang akan kita dapati hadith-hadith itu nanti. Nah, tetapi pembahasan kita sekarang adalah apa saja zikir yang disyariatkan dibaca setelah sholat fardu. Pertama, perlu kita ketahui bahwa zikir yang warid dari Nabi SAW untuk dibaca usai sholat fardu, baik sholat sendiri maupun sholat berjamaah, zikir-zikir itu beragam. Zikir-zikir yang warid dari Nabi itu beragam. Zikir ini, zikir itu, zikir ini, zikir itu, beragam. Baik. Jika demikian, muncul pertanyaan, zikir yang mana yang didahulukan? Usai salam, zikir apa yang pertama kali kita baca sebelum yang lainnya? Urutannya bagaimana? Nah, jawabannya, zikir yang disunnahkan, ya, yang disunnahkan pertama kali dibaca setelah salam adalah mengamalkan hadis Tsauban radhiyallahu anhu dan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nah, hadis Tsauban radhiyallahu anhu lafadznya, sebelum lafadznya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Hadis Tsauban dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Jadi hadis ini dalam Musnad Imam Ahmad dan dalam Sahih Muslim. Ya, tentunya sahih karena dalam Sahih Muslim. Dan Al-Albani menilai hadis ini sahih dalam Sahih Al-Jami'. Hadis Tsauban radhiyallahu anhu lafadznya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya, ya, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idan sarafa min salatih, idan sarafa, idha, apabila, in sarafa min salatih, selesai dari sholatnya, selesai dari sholatnya, istaghfara thalathan, istaghfara thalathan, waqala, beliau istighfar tiga kali, idza sarafa min salati, apabila telah selesai dari salatnya, istaghfara thalathan, beliau istighfar 3 kali. Wa qala, dan beliau membaca, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dal jalali wal ikram. Sudah diartikan tadi maknanya. Allahumma antas salam, wahai Allah, antas salam, engkau lah yang maha selamat, wa minkas salam, dan lagi pemberi, yakni maha selamat, lagi pemberi keselamatan. Wa minkas salam, wa minkas salam, dan dari mula, dari engkau lah keselamatan itu. Tabarakta, maha barokah engkau, ya dal jalal wal ikram, wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Nah, salah satu rawi hadis ini namanya Al-Auza'i. Rawi hadis namanya Al-Auza'i. Beliau menjelaskan, menafsirkan makna istighfar 3 kali. Nabi beristighfar 3 kali, yaitu kata Al-Auza'i, yaitu membaca astaghfirullah. Yaitu membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu 3 kali. Kemudian lanjut, Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta dzal jalali wal ikram. Ini hadis Tauban. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sallama lam yaq'ud illa miqdaru ma yaqul. Kana Nabi, biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sallama, apabila beliau telah salam dari salatnya, lam yaq'ud illa miqdaru ma yaqul. Lam yaq'ud, beliau tidak duduk, maksudnya tidak duduk menghadap ke kiblat, ya, tidak duduk menghadap ke kiblat, illa, kecuali, miqdaru ma yaqul, kecuali miqdaru ma yaqul, sekadar membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis ini, barakallahu fikum, hadis Aisyah dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya, dalam sahihnya, hadis sahih. Coba perhatikan, ya, sekarang kita ingin mengambil fikih, memetik makna dari perpaduan antara hadis Tauban dan hadis Aisyah yang menunjukkan bahwa inilah yang disunnahkan pertama kali dibaca setelah salam sebelum zikir yang lainnya. Perhatikan baik-baik. Hadis Tauban menjelaskan bahwa Nabi apabila telah selesai salat, yakni setelah salam, beliau membaca langsung, yakni yang dibaca adalah istighfar 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Lanjut, Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta dzal jalali wal ikram. Hadis Aisyah, nah, yakni, ana ulangi, hadis Tauban menjelaskan bahwa Nabi apabila selesai dari sholatnya, baca ini. Ya, baca ini. Tapi di sini dari Tauban belum ada keterangan secara jelas, secara langsung, bahwa ini yang langsung dibaca oleh Nabi. Hanya menjelaskan bahwa Nabi jika usai dari sholat, baca ini. Istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam, dan seterusnya. Nah, tetapi hadis Aisyah mengatakan bahwa biasanya Nabi idza sallama, apabila telah salam, lam yaq'ud illa miqdaru ma yaqul. Beliau tidak duduk kecuali sebatas membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Tidak duduk kecuali sebatas membaca ini. Tidak duduk apa maksudnya? Maksudnya sebelum berdiri, bubar, bukan tentunya. Karena akan datang hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Nabi masih membaca pikir-pikir yang lain selain itu. Ya. Wajib yang akan kita pelajari nanti. Dan telah kita lewati di matan sebagiannya. Jadi berarti makna hadis Aisyah di sini, lam yak'ud illa miqdar ma yaqul, tidaklah beliau duduk kecuali sebatas membaca Allahumma antas salam, maksudnya tidak duduk menghadap ke kiblat. Tidak menghurup, tidak duduk menghadap ke kiblat kecuali sebatas membaca ini. Karena kita akan pelajari nanti amalan Nabi, sunnah Nabi yang dicontohkan oleh beliau ketika menjadi imam adalah setelah baca istighfar dia kan, dan baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka dzal jalali wal ikram, beliau menggeser posisinya, merubah arah duduknya. Tidak terus menghadap ke kiblat sampai zikir selesai, tidak. Ya, ada zikir yang dibaca, setelah itu Nabi merubah posisi duduknya antara beberapa pilihan, ada tiga pilihan. Pernah Nabi menghadapkan seluruh tubuhnya, wajahnya ke arah makmum sempurna. Pernah juga Nabi ya menghadapkan tubuhnya ke arah kanannya. Pernah juga ke arah kirinya. Ada tiga pilihan. Terkadang ini, terkadang itu. Ya. Nanti kita akan belajari. Ini sunnah bagi imam. Nah. Berapa lama Nabi duduk menghadap ke kiblat? Dan pikir apa yang dibaca ketika masih menghadap ke kiblat? Kemudian setelah itu beliau merubah posisi duduknya menghadap ke makmum atau menyamping. Nah, hadis Aisyah mengatakan apa? Idza sallama lam yaq'ud, apabila beliau salam, lam yaq'ud illa miqdaru ma yaqul, beliau tidak duduk kecuali sebatas membaca Allahumma antas salam minkas salam tabaraka dzal jalali wal ikram. Yani tidak duduk menghadap ke kiblat kecuali sebatas baca ini. Artinya, jika sudah membaca Allahumma antas salam minkas salam dan seterusnya sampai tabaraka dzal jalali wal ikram, setelah baca ini Nabi bergeser, merubah posisi duduknya menghadap ke makmum atau menyamping ke kanan atau ke kiri. Jadi tidaklah beliau duduk tetap menghadap ke kiblat setelah salam kecuali sebatas membaca zikir ini. Setelah zikir ini dibaca, beliau pun merubah posisinya menghadap ke makmum atau ke kanan atau ke kiri. Ini menunjukkan bahwa zikir ini zikir yang pertama dibaca oleh Nabi. Dipadukan dengan hadis taubat, sebelum Allahumma antas salam istighfar dulu. Berarti setelah salam istighfar 3 kali. Jadi setelah salam tetap menghadap ke kiblat imamnya, ya. Kemudian istighfar 3 kali, kemudian baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka dzal jalali wal ikram. Setelah itu barulah merubah posisinya. Imam merubah posisinya menghadap ke makmum atau menyamping ke kanan atau menyamping ke kiri. Ya, adapun makmum posisinya tetap seperti semula, dan ini dalil bagi semuanya, ya, makmum dan orang yang salat sendiri, bahwa setelah salam langsung istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabaraka dzal jalali wal ikram. Setelah itu baru kemudian disunnahkan zikir-zikir yang lainnya. Yang penting, kedua hadis ini menunjukkan bahwa yang disunnahkan pertama kali dibaca dari zikir-zikir itu setelah salam adalah ini. Ya, urutan ini telah ditegaskan oleh a'immah ahli tahqiq, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa pada jilid 22 halaman 505. Jilid 22, juz 22, halaman 505. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Begitu pula Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Ya, pada jilid 1, halaman 295. Ini yang diikuti oleh Sa'di di matan yang kita baca. Beliau mengatakan setelah selesai sholat, langsung istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam, minkas salam, tabaraka dzal jalali wal ikram. Begitu pula Al-Imam Ibnu Baz, Al-Syekh bin Baz, pada ta'liq Fathul Bari, jilid 2 halaman 336. Syekh bin Baz, sebelum kita lanjut keterangan sedikit, Syekh bin Baz punya ta'liq terhadap Fathul Bari, yaitu memberi ta'liq-ta'liq ringan tetapi penting terhadap Fathul Bari, Fathul Bari Ibn Hajar, syarah Sahih Bukhari. Bagaimana metodenya? Fathul Bari dibacakan di majelis kepada Syekh Ibn Baz, kemudian yang beliau ingin ta'liq, beliau ta'liq, kemudian itu disalin ya oleh juru tulis beliau, kemudian dicetak. Tetapi tidak sempat tuntas. Tidak sempat tuntas, ada penghalangnya, dan Syekh Muqbil rahimahullah bercerita di majelis ketika itu, ana ingat ba'dal asr, pada pelajaran Sahih Bukhari, beliau bercerita bahwa beliau ditelepon oleh Syekh Ibn Baz. Kata beliau, ana ditelepon oleh Syekh Ibn Baz, gurunya, karena Syekh Ibn Baz gurunya. Nah, ditelepon oleh Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Baz memberi amanah kepada beliau, minta kepada Syekh Muqbil agar Syekh Muqbil meneruskan ta'liq, ta'liq beliau yang telah beliau mulai, ta'liq Syekh Ibn Baz terhadap Fathul Bari yang telah beliau mulai. Beliau minta agar Syekh Muqbil yang melanjutkan. Tetapi Syekh Muqbil berudur menolak karena punya kesibukan yang lain. Beliau sendiri sedang sibuk menulis yang lain, sehingga menolak permintaan itu. Nah, ada sedikit cerita tentang ta'liq Fathul Bari. Naam. Nah, jadi Syekh Ibn Baz di ta'liq Fathul Bari pada jilid 2 halaman 36 menyebutkan urutan ini tadi. Ya, dan juga murid Syekh Ibn Baz yang lainnya itu Ibn Uthaymin. Nah, Ibn Uthaymin juga menyatakan demikian dalam Asy-Syarhul Mumti'. Ya. Ini dari kalangan fuqaha Hanabilah. Derekan nama-nama itu dari fuqaha Hanabilah, Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, Ibn Baz, Ibn Uthaymin. Mereka menyebutkan bahwa disunnahkan setelah salam langsung yang dibaca pertama kali adalah istighfar 3 kali, kemudian Allahumma anta salam ka salam tabaraka wa jalla wal ikram. Dari kalangan fuqaha Syafi'iyah yang juga menegaskan ini, An-Nawawi menukil, Al-Imam An-Nawawi menukil dalam kitab Al-Majmu'. Al-Imam An-Nawawi menukil dalam kitab Al-Majmu' dari Al-Qadi Abu Thayyib. Dari Al-Qadi Abu Thayyib. Al-Qadi Abu Thayyib dari kalangan fuqaha Syafi'iyah menyatakan mustahab memulai dengan zikir pada hadis Tsauban. Ya, An-Nawawi menukil dalam Al-Majmu' dari Al-Qadi Abu Thayyib bahwa mustahab memulai dengan zikir pada hadis Tsauban. Nah, ini yang sempat ana nukil dari kalangan fuqaha Hanabilah dan Syafi'iyah, dan ini jelas, ya, hadisnya jelas, ya, menunjukkan hal itu. Nah, adapun masalah yang diamalkan oleh sebagian orang, ya, dan juga dulu anak awalnya mengamalkan itu mengikuti Syekhuna Muqbil, yaitu langsung bertakbir setelah salam dengan jahar ini, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, setelah itu baru istighfar. Nanti kita akan bahas. Nah, anak pribadi mengamalkan hal itu, mulanya mengikuti Syekhuna Muqbil, kemudian anak tawakuf, kemudian sampai anak bahas masalah ini, dan tampak jelas bagi anak sekarang bahwa itu tidak syariatkan takbir. Nah, makna hadisnya bukan itu. Nanti kita akan jelaskan, kita pelajari secara tuntas insyaallah, ya, bahwa hadis Ibn Abbas yang dijadikan dalil dalam masalah itu tampak bukan itu yang dimaksud, bukan takbir itu. Jadi yang benar langsung istighfar 3 kali. Ya, seperti yang kita pelajari, lengkapnya insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiikum, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.